Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Orang-orang musyrikin kufar, mereka ketika di dunia tidak yakin, tidak percaya kalau setelah meninggal dunia nanti akan dihidupkan kembali. Mereka enggak percaya. Maka dampak dari mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, mereka di dalam menjalani kehidupan dunia tidak kenal aturan, hidup sesuka-sukanya, yang disilak oleh para ulama hayatan bahamiyah atau bahaim. Hanya sebatas senang-senang, hawa nafsu, syahwat, dengan prasangka sudah mati selesai urusan, enggak ada pertanggungjawaban amalan. Itu keadaan mereka di dunia. Adapun nanti di akhirat, ketika mereka dihidupkan kembali dari alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mereka itu sadar, baru mereka itu yakin, mereka ikrar menetapkan bahwa ternyata perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak. Ternyata memang benar-benar ada hari kebangkitan itu. Nah, dan pengakuan mereka di saat itu adalah enggak berguna, karena meyakini sesuatu yang musyahad, yang sudah disaksikan dengan mata kepala, keimanan terhadap kebangkitan di saat itu sudah enggak ada guna lagi. Karena mau enggak mau mesti yakin, udah ngelihat di depan mata, ternyata dihidupkan kembali. Nah, maka dari itu mereka menyesal, ingin dihidupkan lagi ke dunia agar bisa beriman seperti dulu orang-orang beriman ketika hidup di dunia, agar bisa beramal seperti dulu orang-orang beriman mereka beramal kebaikan. Itu keinginan mereka. Akan tapi keinginan yang tidak mungkin akan Allah kabulkan. Waktu beramal telah berlalu. Waktu seseorang untuk meyakini apa-apa yang Allah perintahkan suruh meyakininya sudah berlalu. Nah, ketika kita di dunia meyakini adanya surga, adanya neraka, meyakini adanya Allah, mengimani adanya hari akhir, sesuatu yang gaib. Itulah keimanan yang bermanfaat bagi pemiliknya. Dia enggak menyaksikan dengan mata kepala, enggak melihat langsung, tapi karena itu pemberitaan dari Allah dan Rasul-Nya, Dan itu perintah dari Allah dan Rasul untuk meyakininya. Sebagai seorang mukmin, dia imani, dia yakini. Nah, keimanan yang seperti itulah yang bermanfaat bagi pemiliknya. Adapun di akhirat orang-orang kafir meyakini bala wa rabbina, tentu demi Rabb kami, perjumpaan di hari kiamat ternyata benar, kami dihidupkan kembali, bertemu dengan engkau, dihitung amalan kami ini memang benar-benar nyata. Ya memang sesuatu yang mau enggak mau harus yakin. Mau sudah depan mata kayak gitu. Nah, itulah ya ikhwan barakallahu fikum, pentingnya keimanan. Pokoknya kita yakini, kita benarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Masuk akal ataukah tidak masuk akal, kita lihat ataukah tidak lihat, yakini sudah. Nah, keimanan yang seperti itulah yang akan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Masih berkenaan orang-orang musyrikin, kafir, keadaan mereka di hari kiamat nanti. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qalillahi azza wa jal qad khasira alladhina kazzabu biliqaillah hatta idza ja'atkumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yasirun ala sa'a ma yasirun. Kurang lebih artinya, sungguh telah merugi. Khasira, rugi. Sungguh telah rugi. Yang namanya rugi berarti lawan dari untung. Nah, sungguh telah rugi. Siapa yang rugi tersebut? Alladzina kadzabu biliqa'illah. Orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Maksudnya mendustakan adanya hari kiamat. Di sana enggak ada lagi kehidupan setelah mati sudah selesai. Masa sudah jadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, kok dihidupkan lagi. Nah, enggak ada di sana perjumpaan dengan Allah. Orang yang mengingkari hari kiamat, termasuk di situ perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, difonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang khasir, orang yang rugi. Yang menghukumi, yang memberitakan bahwa dia adalah orang yang rugi, Allah Subhanahu wa taala langsung, barakallahu fikum. Sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta ini. Kalau kita enggak yakin, berita dari siapa yang akan kita yakini kalau sampai ini enggak yakin? Pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kerugian mereka-mereka yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali, barakallahu fikum. Difonis sebagai orang yang rugi. Rugi di dunia saja, orang enggak mau. Inginnya beruntung. Apalagi kondisi di akhirat. Jauh lebih berat kerugian di sana. Hatta idza ja'atkumus sa'ah bahtatan sampai tatkala atau apabila datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, kita enggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Jangankan kita, Rasul saja tidak tahu. Nah, maka ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, jawaban beliau bahwa tidaklah yang ditanya mal mas'ulu anha bi'a'lami minasail, maknanya sama-sama enggak tahu antara yang ditanya maupun yang bertanya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena itu pemberitaan dari Allah, kita harus yakin, percaya kalau hari kiamat itu ada. Nah, tatkala datang hari kiamat kepada mereka, nah, bastatan secara tiba-tiba, berarti sudah terjadi di depan mata. Baru mereka mengatakan, ya hasrotana, alangkah besarnya kerugian kita atau kerugian kami. Alama faratna fiha, atas apa yang kami lalai padanya. Dhamir fiha, di situ ikhwan, ada beberapa ihtimalat. Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang masing-masingnya saling melengkapi. Adakalanya apa ihtimal pertama, fiha kembali kepada darud dunia, ay hayatud dunia. Mereka terlalaikan, tafrit terhadap kehidupan dunia. Dalam artian tidak mereka manfaatkan kesempatan hidup di dunia untuk beramal soleh. Tafrit. Nah. Ada ihtimal fiha kembali kepada yaumul qiyamah. Pada hari kiamat. Maknanya mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, yang dengan seseorang meyakini adanya hari kiamat itu akan menjadikan dia semangat untuk beramal kebaikan dan menjadikan seorang takut dari berbuat maksiat, karena di sana ada hari kiamat, dibangkitkannya manusia dari alam kubur, dihitung amalan dan diberikan balasan, dia pun tafrit. Nah, dia remehkan, bahkan diingkari, didustakan, gak ada hari kiamat, hidup mati ya selesai. Nah, demikian pula ada ihtimal di sana kembali kepada al-a'mal. Ya, amalan-amalan. Mereka remehkan amalan-amalan. Amalan-amalan kebaikan mereka remehkan. Bahkan mereka jadikan bahan olok-olokan. Diajak sholat, jawabannya titip baik ya, titip doa untuk yang di atas. Nah, ada kalanya jawabannya titip salam, innalillah. Nah, tafrit. Ini akibatnya barakallahu fikum. Akibat dari orang yang tafrit terhadap kesempatan hidup di dunia, alal farad domirnya dikembalikan kepada hayatud dunia. Demikian pula tafrit, lalai dari amal kebaikan, amal kebajikan. Tafrit, lalai dari hari kiamat, seakan-akan akan hidup terus, enggak ada kematian, sehingga hari-harinya hanya memperturutkan hawa nafsu. Nah, orang yang seperti ini keadaannya barakallahu fikum, mereka adalah orang yang khasir, orang yang rugi, dan mereka timbul penyesalan. Ya hasratana, nam, betapa besar kerugian kita, kerugian kami, ala ma faratna fiha, atas apa yang kami lalai padanya. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Kemudian mereka membawa, memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yasirun. Betapa jelek, ya, betapa jeleknya apa yang mereka pikul. Maksudnya barakallahu fikum, az-dzunub, dosa-dosa ketika di dunia, ya, ketika di kehidupan dunia, dosa-dosa itulah yang membawa pelakunya kepada al-lazat wa syahawat. Dosa-dosa tadi membawa pelakunya kepada kelezatan-kelezatan dunia, syahwat dunia mereka, terbuai dengannya. Meninggalkan sholat, dosa. Perbuatan meninggalkan sholat membawa pelakunya. Nyantai-nyantai, datang kumandang, apa dengar kumandang adzan, padahal tidak ada panggilan yang paling mulia melainkan panggilan ilahi, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa membawa orang tadi menuju santai-santai, enggak melaksanakan sholat, padahal itu dosa. Demikian pula ada kalanya dosa membawa pelakunya, membawa orang tersebut kepada syahwat, minum-minuman, narkoba, zina, dibawa oleh dosa tadi menuju kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Nah, itu keadaan di dunia. Dosa tadi yang membawa pelakunya menuju kelezatan-kelezatan dunia, syahwat-syahwat dunia, dibawa sesuka-suka hatinya. Nah, ditambah lagi dia enggak ada keyakinan kalau di hari kiamat akan ada kehidupan lagi. Udah tambah bebas, merasa bebas. Saya katakan merasa bebas, karena pada dasarnya bebas pun tidak. Dia saja yang merasa bebas. Itu keadaan dosa ketika di dunia. Dosanya yang membawa pelakunya menuju al-ladzat wa syahawat. Diajak menjalankan ketaatan. Diajak berpuasa misalkan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dengan kata-kata yang menunjukkan istihza, bermain-main, melecehkan, sendaguro. Nah, puasa, bulannya aja yang puasa. Diajak amalan yang lain, jihad fisabilillah, ngapain cuma setor nyawa. Nah, dan seterusnya, dari meninggalkan yang wajib maupun melaksanakan yang haram. Sesuatu yang wajib ditinggalkan berarti dosa, sebagaimana sesuatu yang haram dilaksanakan itu juga perbuatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini memiliki al-awamir dan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Mentaati Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perintah, caranya melaksanakan. Dan mentaati Allah yang terkait dengan larangan, caranya meninggalkan. Nah, dosa-dosa tadi akan mengantarkan dan mengajak pelakunya untuk bersenang-senang, lezat-lezat dengan dunia syahwat. Suruh menjalankan perintah, enggak mau. Suruh meninggalkan yang dilarang, justru malah melakukan. Itulah jiwa nan kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mengantarkan dia kepada kelezatan-kelezatan syahwat. Nah, di akhirat nanti gantian. 6. Orang itu, pelakunya itu yang dibebankan membawa dosa tadi. Bisa dipahami ya, kawan? Ketika di dunia, dosanya yang membawa orang tersebut menuju lazat wa syahawat. Sehingga diantar kemana-mana oleh dosa tadi. Meninggalkan yang haram, apa meninggalkan yang wajib. Melakukan yang haram. Diantarkan oleh dosa tadi. Dibawa pelakunya. Sesuai dengan kehendaknya. Itu keadaan di dunia. Nah, di akhirat berbalik keadaannya. Mereka yang dibebankan memikul dosa-dosa. Sehingga dosa-dosa tersebut berada di punggung-punggung mereka. Yusqiluhum wa yasuquhum ilan nar, digiring. 6. Untuk masuk ke dalam neraka. Ini ikhwan barakallahu fikum, pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa ikhwan? Kaum musyrikin, orang-orang kafir. 6. Dan salah satu pemicu dari mereka bergelimangan dalam dosa karena enggak ada keyakinan adanya hari akhir. Meyakini sudah mati ya sudah selesai hidup sekedar di dunia, sudah mati selesai. Ini keyakinan berbahaya sekali. Efeknya akhirnya malas beramal, ya untuk apa beramal? Demikian pula efeknya jari lancang berbuat dosa, walaupun berbuat dosa, toh mati selesai, enggak ada urusan apa-apa. Itu bahayanya, ikhwan. Maka dari itu, para ulama menjelaskan tentang simar, buah mengimani hari akhir, itu diantaranya adalah at-tarhib, menjadikan seseorang takut dan lari dari berbuat maksiat dikarenakan dia yakin bahwa di hari kiamat nanti akan ada perhitungan amalan dan akan ada pembalasan amalan. Sehingga ketika jelek amalan di dunianya, dia takut di sana dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berbuat maksiat, dia ada rasa takut. 6. Mau mencuri, dia yakin, iya. Di hari kiamat nanti akan ada perhitungan amalan. Walaupun orang yang kita curi atau orang yang dicuri hartanya enggak tahu, tapi Allah tahu siapa pelakunya. 6. Dan di akhirat pun akan ada perhitungan amalan dan balasan. Sehingga dia takut, dia urung. Itu buah dari keimanan terhadap hari akhir, barakallahu fikum. Nah, mereka orang-orang musyrikin, orang kafir, enggak ada keyakinan kayak gitu. Makanya mereka dengan bebasnya berbuat kemaksiatan. 6. Mereka diantar oleh dosa-dosa menuju al-lazat wa syahawat. 6. Akan tetapi nanti dari kiamat, barakallahu fikum, mereka baru akan sadar dan mereka yakin kalau ternyata hari kiamat itu ada, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pun hak benar adanya. Namun pengakuan di sana, keyakinan di sana sudah tak ada guna lagi. Maka tanamkan keyakinan semenjak kita di dunia ini bahwa hari kebangkitan itu ada, perhitungan amalan itu ada, pembalasan amal itu ada. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab wal jaza. Dunia itu tempat kehidupan seorang untuk beramal, sedangkan akhirat merupakan tempat kehidupan seorang untuk mendapatkan perhitungan, untuk dihitung amalannya dan untuk mendapatkan balasan. Baik, kita baca kalam Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah terhadap ayat ini. Qala al-mu'alif rahimahullah, ay qad khaba wa khasira wa hurimal khairu kulluhu man kazzaba bi liqa'illahi. Maksudnya, sungguh telah rugi, khaba, khasira, hampir sama maknanya, rugi. Sungguh telah rugi, wa hurimal khairu kulluh, dan diharamkan, dicegah, dihalangi, untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya. Na'udzubillah. Padahal kita yang namanya manusia sangat-sangat membutuhkan kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu sudah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, lantas apa yang ingin kita dapatkan kalau bukan kerugian? Na'udzubillah. Maka jangan kita mengikuti jejak-jejak mereka orang kafir yang telah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rugi. Qad khaba wa khasira wa hurimal khairu kulluh man kazzaba bi liqa'illah. Siapa orang yang rugi yang dihalangi dari kebaikan-kebaikan seluruhnya? Dia adalah man kazzaba bi liqa'illah, orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita harus yakin barakallahu fikum Allah itu ada. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala 6 akan menghitung amalan kita, akan menghidupkan kita di akhirat kelak. Jangan mengatakan Allah itu enggak ada karena Allah enggak bisa dilihat. Keliru barakallahu fikum. Mengimani Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Al-iman bi wujudillah, wal iman bi rububiyatillah, al iman bi uluhiyatihi, al iman bil asma wa sifat. Sebagian dari mengimani Allah Subhanahu wa taala meyakini tentang keberadaan Allah. Adapun sesuatu yang tidak bisa dilihat itu bukan dalil, berarti sesuatu tadi itu enggak ada. Salah. Secara akal-akalan pun tetap akan kebantah. Sekarang angin, kalian lihat enggak angin? Warnanya apa? Nah, ada yang lihat angin kayak apa bentuknya? Enggak ada yang lihat. Tapi ada enggak anginnya, kan? Ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, belum tentu sesuatu tadi enggak ada. Sekian banyak sesuatu yang enggak bisa dilihat, tapi kenyataannya ada. Baik. Jadi jangan sampai mengikuti keyakinan-keyakinan mereka, karena akan berakhir dengan kerugian. فَأَوْجَبَ لَهُ هَذَا التَّقْذِيبُ الْإِجْتِرَى عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ وَاقْتِرَافِ الْمُوبِقَاتِ. Maka, هَذَا التَّقْذِيبُ, sikap pendustaan mereka terhadap hari kiamat, terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akan mewajibkan mereka, akan mengantarkan mereka kepada al-ijtira, sikap lantang. Jari, sikap lantang. Alal muharramat, untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Karena enggak yakin adanya hari kebangkitan. Enggak yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sikap pendustaan ini mengantarkan dia kepada kelancangan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengantarkan dia iktiraf, maksudnya melakukan al-mubiqat, perkara-perkara yang membinasakan. Dia enggak pedulikan semua itu. Dia minum khamar atau konsumsi narkoba dengan berbagai macam bentuknya, atau judi, atau pembunuhan, atau perampokan. Enggak ada kepedulian bagi dia, terjang semua. Karena enggak ada keyakinan dalam hatinya bahwa setelah meninggal nanti akan dihidupkan lagi. Beda halnya orang punya keyakinan bahwa setelah hidup, dia meninggal ke dunia, kemudian dihidupkan kembali, dihitung amalannya, dan dibalas, dia akan punya filter, punya rem. Nah, iya di dunia, walaupun mungkin orang dizalimi enggak mampu membalas kita, tapi nanti di sana, kita akan dihakimi oleh Allah, Zat yang maha bijaksana. Nah, ada rem, ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Mau mencuri, takut. Ya, di dunia walaupun kita curi orang yang enggak tahu, tapi Allah maha tahu. Dan nanti di sana ada perhitungan amalan, ada balasan amalan, takut, akhirnya enggak jadi. Nah, itu bagi yang beriman. Tapi yang enggak beriman, namanya enggak yakin. Maka wajar kalau dia akhirnya memiliki sikap al-ijtira, lancang, melanggar larangan-larangan Allah, dan berani melakukan perkara-perkara yang justru akan membinasakan dirinya. Nas'alullah assalamatul afiyah. Ini ikhwan barakallahu fikum, pentingnya keimanan. Baik. Hatta idza ja'athumus sa'ah, tatkala datang hari kiamat pada mereka, wahum ala akbahi halin wa aswa'ihi, dalam keadaan mereka berada di suatu keadaan yang paling jelek. Fa'adharu ghayata an-nadmi, dan mereka menampakkan puncak dari penyesalan. Keadaan mereka sangat jelek, sangat buruk. Nam, Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dalam keadaan fi asbahi surah wa antan, dan paling busuk baunya, dan amalan-amalan jeleknya menemani dia di alam kuburnya. Dalam keadaan seperti itu kondisinya, mereka menampakkan penyesalan. Menampakkan penyesalan. Kenapalah dulu tidak beriman? Kenapalah dulu tidak beramal soleh? Nah, mereka menyesal. Nah, mereka menyesal. Walakin dengan keperkataan mereka, ya waqalu ya hasratana ala ma faratna fiha, alangkah besarnya kerugian kami atas kelalaian kami terhadapnya, terhadap hari akhir, terhadap kehidupan dunia, terhadap amalan-amalan soleh. Mereka lalai dari itu semua, enggak peduli. Nah, walakin hadza tahassurun dhahaba waqtuh. Yang punya kitab dikasih tanda, akan tetapi tahassur, penyesalan ini, dhahaba waqtuh, sudah lewat waktunya, sudah berlalu waktunya, maknanya sudah enggak ada guna penyesalan di sana. Maka dari itu kalau mau menyesal, menyesalah ketika di dunia. Barakallahu fikum. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, dan mereka membawa dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yasirun. Nah, betapa sangat amat buruk, sangat amat jelek apa yang mereka pikul. Fa inna wisrahum wisrun yusqiluhum wa la yaqdiruna 'alal khulas 'ala takhallusi minhu. maka sesungguhnya dosa mereka merupakan dosa yang akan membuat berat mereka dan mereka tidak mampu untuk lepas darinya. Walihada khullidu finnar, oleh karena inilah mereka dikekalkan di dalam neraka. Wastahaqqu ta'bida fi ghadabil jabbar, dan mereka berhak untuk ta'bid, yakni kekal selama-lamanya tinggal di neraka, berada di dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwan barakallahu fikum, ayat yang ke-31 dari surat Al-An'am menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, orang musyrik, yang akibat dari mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Akhirnya di dunia mereka merasa bebas berbuat apa yang dikehendaki. Nah, dan di akhirat mereka berakhir dengan penyesalan dan azab. Nah, akan tapi penyesalan di sana tidak ada guna lagi. Keyakinan di sana ada hari kiamat juga sudah enggak ada guna. Karena keimanan yang bermanfaat adalah ketika seseorang di dunia meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah suruh meyakininya, walaupun dia tidak melihatnya. Karena itu pemberitaan dari Allah dan Rasul, perintah dari Allah dan Rasul, sami'na wa ta'na. Seorang mukmin akan mengatakan kami dengar dan kami taati. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.